malam Kamis tanggal 12 Rajab 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2018, kita masih kembali bisa melanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Fajr. Hari ini kita memasuki ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Apa bunyinya? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Terjemahannya, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Di dalam beberapa kitab tafsir seperti At-Tahrir wa Tanwir, itu dijelaskan bahwa ayat ini ingin mengingatkan kita bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, wal fajr, terus apa? Walayalin ashar, terus wasyafi wal watar wal layli idza yasar, berupa makhluk-makhluk ciptaan Allah, waktu fajar, malam, alam semesta ini, itu sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan tanda-tanda tentang kebesaran Allah. Cukup buat siapa? Lidhi hijr. Cukup buat orang yang punya akal. Cukup buat siapa? Orang yang punya akal. Sekedar punya akal, akalnya digunakan untuk berpikir. Bagaimana tidak cukup? Allah kasih tanda kekuasaan kepada kita. Besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar banget. Allah tidak kasih kepada kita tanda yang harus dilihat pakai apa? Mikroskop. Tapi besar, kelihatan langit, bumi, gunung, lautan. Itu kan ayat-ayat tanda-tanda yang besar-besar. Maka sebenarnya itu sudah sangat cukup untuk mengajak seseorang beriman. Yang penting dia punya apa tadi? Akal. Dan akalnya harus digunakan. Menarik untuk kita cermati. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menamakan akal dengan hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Padahal dalam bahasa Arab, akal itu ya aqlun aqlun. Mirip kayak Indonesianya atau Indonesia yang mirip Arabnya. Indonesia disit apa Arab disit? Indonesia banyak mengadopsi Arab. Bukan Arab mengadopsi Indonesia. Cari saja kosakata bahasa Indonesia. Sekian ratus atau bahkan mungkin ribu itu ngambil dari bahasa Arab. MPR. Itu semuanya dari bahasa Arab itu. Apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa Arab. Permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Kur ditambahi per. Karoan. Rakyat. Bahasa Arab. Arabnya yang apa Ustaz? Ro'iyah. Wong Jawa ngel ngomong ro'iyah. Akhirnya rakyat. Akal, bahasa Arabnya ya aqlun. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pakai istilah lain untuk akal dengan kata hijr? Dalam tafsir Al-Qurtubi, hijr itu artinya adalah penghalang. Apa artinya? Penghalang. Berarti akal itu menghalangi pemiliknya. Pemilik apa? Pemilik akal. Menghalangi pemilik akal dari apa? Satu. Dalam Tatimah Adwa'ul Bayan disebutkan, menghalangi pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Menghalangi apa? Pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Dua, akal itu menghalangi pemiliknya dari kelalaian dan terseret hawa nafsu. Apa yang kedua? Menghalangi pemiliknya dari kelalaian dan terseret hawa nafsu. Yang ketiga, dalam Bada'iut Tafsir disebutkan bahwa akal itu menghalangi pemiliknya dari ingkar terhadap ajaran Rasul. Kita ulangi. Hijr tadi artinya penghalang. Kenapa akal dinamakan hijr? Karena akal satu menghalangi pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Yang kedua, menghalangi pemiliknya dari kelalaian dan terseret hawa nafsu. Yang ketiga, menghalangi pemiliknya dari ingkar terhadap ajaran Rasul. Yang pertama, akal itu menghalangi seseorang dari hal-hal yang tidak pantas. Makanya orang yang berakal tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kalau tidak punya akal, akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Contohnya, orang gila melakukan apa? Banyak yang tidak pantas. Contohnya, wuda tidak pakai baju. Pantas nama badan? Tidak pantas untuk orang yang berakal. Kenapa dilakukan sama dia? Karena dia tidak punya akal. Orang yang punya akal akan terhalang oleh akalnya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Berarti orang yang enggak pakai baju atau yang mengumbar aurat, berarti? Jenengan yang simpulkan sendiri. Tapi mereka enggak masuk rumah sakit jiwa. Kalau dimasukkan ke rumah sakit jiwa, ora cukup. Saking banyaknya orang yang membuka aurat. Seharusnya kalau orang punya akal, akalnya itu akan menghalangi dia dari melakukan hal-hal yang tidak pantas. Salah satu hal yang tidak pantas adalah membuka aurat. Tapi anehnya, di zaman ini justru membuka aurat adalah simbol dari kemodernan. Memang betul zamane zaman. Nah, jenengan yang mengatakan. Aneh bin ajaib, ada orang nutupi aurat kok dilarang. Bukannya yang buka aurat yang dilarang. Apa itu? Ya itu yang ramai. Menghalangi orang pakai cadar. Loh, nutupi aurat kok dilarang? Lha kuwi lho mahasiswamu sing pada mahasiswimu yang pada pakai celana-celana ketat kok dibiarkan saja iki piye ini? Ya. Ini fungsi yang pertama menghalangi dari hal-hal yang tidak pantas. Yang kedua, apa tadi? Menghalangi dari kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena dengan akalnya, manusia itu bisa tahu betapa buruknya, betapa sialnya ketika seseorang mengikuti hawa nafsu. Betapa naasnya ketika seseorang lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat kenikmatan sesaat menghasilkan kesengsaraan yang terus menerus. Itu ketika seseorang mengikuti nafsunya. Nikmatnya sebentar, tapi sengsaranya lama. Orang yang berakal, dia akan pertimbangkan. Ini cuma sebentar nih enaknya. Setelahnya, sengsaranya lama. Atau mendingan sengsara sebentar, nikmatnya lama. Orang yang berakal akan memilih, ya sengsara sebentar, tapi nikmatnya lama. Berakit-rakit, kuhulu, berenang-renang ke tepian. Terus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti apa sih orang yang cerdas itu. Orang yang berakal itu seperti apa. Selama ini kalau kita bercerita tentang orang yang cerdas, kebanyakan orang mengatakan yang IQ-nya tinggi, di atas 150. Enggak tahu, kalau kalian jenengan IQ-nya pinten. ya standar lah, lumayan. Atau yang menghafalkan sekian ratus kosakata dalam sebentar, waktu sejenak, sekejap. Atau pinter ngitung sekian ribu kali, sekian ribu. Itu kan ukuran cerdas. Menurut kebanyakan orang, mari kita dengarkan ukuran cerdas menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fa sallama 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam tsumma qala." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang dari golongan Ansar. Setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaannya? Lihat pertanyaan yang berkualitas. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasul, siapakah mukmin yang paling mulia? Siapakah mukmin yang paling baik? Ini punya target yang sangat tinggi. Tidak puas hanya sekedar menjadi mukmin biasa. Dia pengin menjadi mukmin yang kelas tinggi. Maka dia bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasul, mukmin yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling tinggi, yang paling baik seperti apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik adalah yang paling mulia akhlaknya. Yang paling apa? Mulia akhlaknya. Berarti rasa sholat, Ustaz. Rasa sholat. Seperti itu? Seperti itu atau tidak? Kenapa tidak? Karena akhlak itu bukan cuma sama manusia, tapi akhlak juga sama Allah. Ya. Dalam Hasyiah Sindi disebutkan bahwa akhlak itu bukan cuma kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Maksudnya, ya sholatnya rajin, ya ngomongnya sopan. Aja sholatnya rajin, ngomongnya ora sopan. Aja ngomongnya sopan, tapi ora sholat. Ini pertanyaan yang pertama. Dan bukan itu yang akan kita garis bawahi. Yang akan kita garis bawahi pertanyaan yang kedua. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah mukmin yang paling cerdas? Kira-kira jawabannya apa? Yang IQ-nya di atas 150? Bukan. Mari kita dengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aksaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling cerdas adalah yang paling sering ingat mati. Mukmin yang paling cerdas yang paling sering ingat mati. Cukup sampai di situ tidak? Wa ahsanuhum lima ba'da husti'dadan. Dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi sesudah kematian. Kita ulangi, yang paling cerdas siapa? Yang paling sering mengingat kematian. Terus, yang paling baik persiapannya untuk menghadapi sesudah kematian. Nabi SAW tutup sabdanya, ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Imam Adz-Dzahabi, Asy-Syaikh Al-Albani menilai hadis ini hasan. Apa hubungannya antara ingat mati sama cerdas? Sebagian orang mengatakan, wah, kalau ingat mati ini terjangkiti penyakit halunisasi. Benar ya? Halusinasi. Sehingga insomnia. Jadi gak bisa tidur. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis ini bukan cuma katakan orang yang cerdas paling sering ingat mati, tapi sesudahnya punya persiapan yang matang. Ada orang, saya ingat mati terus. Ustadz, gimana caranya? Saya ini pengen hidup tenang, ingat mati terus. Maka saya tanya, terus setelah ingat mati apa? Sholatnya tambah rajin apa ora? Mboten, ya wis. Gak ada manfaatnya kalau gitu. Ingat mati, kemudian siap-siap. Karena dia tahu persis bahwasannya kehidupan setelah kematian, itulah kehidupan yang abadi. Sedangkan kehidupan yang ada saat ini adalah kehidupan yang fana. Cuma sebentar, saya tanya sama jenengan. Kalau ada orang, si A, mengorbankan duit 100.000 supaya dapat 100 triliun. Siapa ini? Si A. Dia korbankan duit 100.000 supaya dapat 100 triliun. Si B, dia korbankan 100 triliun untuk mendapatkan 100.000. Yang cerdas yang mana? Oh, kelalen A karo B. Saya ulangi. Si A ya saya si A lah, masa si Amin, si Abdullah, kok ya kena? Ya. Si A. Ya. Siapa si A tadi? Mengorbankan 100 ribu untuk mendapatkan 100 triliun. Si B mengorbankan 100 triliun untuk dapat 100 ribu. Sing pinter sing di A. Sekarang saya tanya, dunia sama akhirat. Kalau seandainya dunia harganya 100 ribu, akhirat harganya 100 triliun. Orang yang cerdas adalah orang yang mengorbankan 100 ribu untuk mencari 100 triliun. Dan orang yang tidak cerdas adalah orang yang mengorbankan 100 triliun untuk mencari 100 ribu. Padahal dunia harganya berapa? 100 ribu? Dunia harganya 100 ribu? Nabi SAW katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Hakim bahwa dunia tidak lebih mahal daripada sayap seekor nyamuk. Mau njenengan dikasih nyamuk? Mau? Bisa akeh Ustaz nang omah. Ini bukan nyamuknya, Mas. Sayapnya, Bro. Sayapnya. Bukan nyamuknya, sayapnya. Rasulullah SAW sebutkan bahwa dunia ini tidak lebih mahal daripada sayap seekor nyamuk. Sedangkan akhirat, harganya 100 triliun. 100 triliun lebih dari 100 triliun bahkan tidak bisa dinilai karena saking besarnya nilainya akhirat, nilainya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih gambaran dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tadi malam hadis ini dibahas oleh Ustaz Zaid di pengajian Riyadhus Salihin tadi malam, malam Rabu di sini di Masjid Agung Purbalingga. Rasulullah SAW bersabda, "Maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Tempat naruh cemeti, cemeti gue apa? Pecut. Pernah lihat pecut? Pecut paling kan besarnya segini ya. Kalau njenengan naruh pecut itu butuh tempat seberapa? 10 meter kali 10 meter? Paling 1 meter kali ya 10 senti lah. Tempat naruh pecut, tempat sebesar tempat naruh pecut di surga, berarti lahan di surga ukuran 10 cm kali 1 meter lebih mahal daripada dunia dan isinya. 100 triliun? 100 triliun? Tidak. Anda bisa bayangkan? Jenengan bisa dapat tempat berapa tadi? 10 cm kali 1 meter di surga. Itu lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dan apapun yang ada di atasnya. Ustaz nek dapat tempat segitu di surga ngadege ke priye weh. perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan betapa mahal, istimewa, mewahnya surga. Bukan jenengan cuma dapat tempat segitu, enggak. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang memprioritaskan kehidupan setelah kematian. Karena dia tahu bahwa apa yang dia kejar saat ini itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang akan dia korbankan ketika dia lupa dengan akhirat. Makanya dia terus ingat kematian. Kalau ingat kematian, dia siap-siap. Sholatnya ditingkatkan. Ngajinya semakin rajin. Akhlaknya kepada anak dan istrinya semakin mulia. Matanya semakin dijaga dari perbuatan maksiat. Mulutnya dijaga dari kata-kata yang tidak baik. Itu manusia yang cerdas. Ini yang kedua. Kita ulangi. Yang pertama, akal menghalangi seseorang dari hal-hal yang tidak pantas. Yang kedua, menghalangi dari kelalaian dan terseret hawa nafsu. Yang ketiga, akal akan menghalangi pemiliknya dari ingkar terhadap ajaran Rasul SAW. Kenapa demikian? Orang yang berakal tidak akan ingkar ajaran Rasul karena dia tahu betul akibat buruk ingkar kepada ajaran Rasul. Dia baca kisahnya kaum 'Ad. Dia baca kisahnya kaum Tsamud. Dia baca kisahnya kaumnya Nabi Lut. Dia baca kisahnya Namrud. Dia baca kisahnya Qarun. Dia baca kisahnya Fir'aun. Bagaimana manusia-manusia semuanya tadi musnah. Gara-gara ingkar kepada ajaran Rasul. Apakah akan ikut musnah? Enggak. Orang yang cerdas akan mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain. Wah, aku tahu orang gelem. Kayak kaumnya Nabi Lut, makanya anti LGBT. Itu namanya cerdas. Bukan malah meragukan keabsahan kisah kaum Sodom, bukan. Atau kaum Sadum, bukan. Orang yang cerdas adalah orang, oh itu kalau misalnya gak taat sama Rasul, akibatnya seperti ini. Ah, saya pengen taat kepada ajaran Rasul. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Ciri khasnya orang yang beriman itu tidak tersengat dari lubang yang sama dua kali. Apa cirinya? Tidak tersengat dari lubang yang sama dua kali. Lubang itu isinya kalajengking. Pernah dia ngerogoh ke situ. Ternyata yang didapatkan kalajengking. Mukmin yang cerdas itu orang ngerogoh maning. Di lubang yang sama. Bisa dipahami? Kalau pepatah Indonesianya itu tidak terjatuh ke lubang yang sama. Ya, itulah kira-kira. Kalau Indonesianya. Kita sudah tahu ini, kaum-kaum yang sebelumnya, mereka musnah, mereka disiksa gara-gara ingkar sama Rasul. Masa kita mau ngulangi? Orang yang beriman mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang-orang sebelumnya. Tapi ya, ternyata yang cerdas itu banyak apa sedikit? Ternyata yang cerdas itu enggak banyak-banyak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.